Babun sujud tilawah. Bab tentang sujud tilawah. Hadis nomor 338. Hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau bercerita, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaqra'u alaina as-surata fiha as-sajdatu fayasjudu wa nasjudu hatta ma yajidu ahaduna mawdi'a jabhatihi. Ibnu Umar bercerita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah membacakan kepada kami surat yang di sana ada ayat sajdah. Istilah sajdah bisa digunakan untuk menyebut nama surat, yaitu surat As-Sajdah. Yang nama lainnya adalah surat Alif Lam Mim At-Tanzil, yang dibaca setiap subuh di rakaat yang pertama. Dianjurkan untuk dibaca setiap subuh rakaat pertama. Istilah yang kedua digunakan untuk menyebut ayat yang jika dibaca dianjurkan untuk melakukan sujud tilawah. Fayasjudu, kemudian beliau sujud. Wanasjudu, dan kami pun sujud. Hatta ma yajidu ahaduna maudi ajab hatihi, sampai ada sebagian di antara kami yang tidak mendapatkan tempat untuk sujud. Saking banyaknya orang dan karena posisinya tidak teratur, tidak sebagaimana soft sholat. Kita ngaji kan kayak gini ya, itu tolong dirapatkan. Kosong. Kalau nanti saya membaca ayat sajdah, enggak dapat tempat sujud. Karena mereka mepet antara satu jamaah dengan jamaah yang lain. Begitu mereka sujud, sampai ada jamaah yang tidak kebagian tempat sujud. Hadisnya riwayat Bukhari Muslim. Hadis selanjutnya, hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Abdullah bin Mas'ud bercerita, qara'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam surat An-Najm. Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca surat An-Najm ketika di Mekah. Fasajada fiha, dan beliau melakukan sujud tilawah. Ada di ayat berapa? Ayat yang terakhir. Ada di ayat yang terakhir. Fa'budu lillahi wasjudu. Wasajada man ma'ahu, dan ada beberapa orang yang sujud bersama beliau. Kata Abdullah bin Mas'ud, ghaira syaikhin ghaira syaikhin akhadha kaffan min hasan aw turabin farafa'ahu ila jabhatihi. Selain ada satu orang tua yang dia enggak mau sujud, yang lain pada sujud, muslim maupun kafir. Nabi SAW membaca surat An-Najm ini di Mekah, yaitu di Masjidil Haram. Beliau keraskan bacaan surat An-Najm ini, dan ada muslim ada kafir hadir di situ. Begitu beliau selesai surat An-Najm, wa'budu lillahi fa'budu lillahi wasjudu, beliau sujud, yang lain ikut sujud. Terpengaruh dengan apa yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka mengikuti gerakan yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena terkadang ada orang yang saking fokusnya terhadap apa yang disampaikan oleh seseorang sampai gerakannya itu diikuti. Ya, misalnya ada, meskipun tidak pakai komando. Ada misalnya orang yang membaca Al-Qur'an dengan sangat bagus ya. Qiraah. Kemudian dia tangannya diangkat di telinga. Kadang pendengarnya di saat dia ikut menyaksikan dan mendengarkan bacaan itu, dia ikut-ikutan meletakkan tangannya, padahal tidak dikomando. Karena terkadang yang namanya suara, ceramah, bacaan Quran itu bisa menyihir manusia, sehingga dia ikut-ikutan mengikuti sampai ikut gerakannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca surat An-Najm dan isinya sangat bagus, sangat menekankan tentang prinsip tauhid. Begitu beliau sujud, diikuti oleh orang musyrikin ikut sujud. selain ada orang tua yang kata Ibnu Mas'ud, dia enggak mau sujud tapi dia ngambil tanah lalu ditaruh di mukanya, ditaruh di jidatnya. Hadza yakfi, ini cukup. Faraaituhu ba'da dzalika qutila kafiran, dan aku lihat orang ini terbunuh dalam kondisi kafir. Dan yang zahir sebagaimana keterangan Al-Hafidz Ibnu Hajar, orang ini selanjutnya melarang Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk sholat di Ka'bah, sholat di Masjidil Haram, karena ternyata bacaan Al-Quran beliau memberikan pengaruh kuat bagi orang yang berada di sekitar. Dan kita tahu orang Arab paham Al-Quran yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau, dan orang ini adalah Abu Jahal, dia mati dalam kondisi kafir, terbunuh ketika peristiwa perang Badar. Kemudian ada keterangan tambahan yang disampaikan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir. Ada sebuah riwayat dari Israil, salah seorang perawi hadis. An-najma awwalu suratin unzirat fihi sajdatun. Bahwa surat An-Najm adalah surat yang pertama kali diturunkan oleh Allah yang di sana ada ayat sajdah. Bahwasanya surat An-Najm adalah surat yang pertama kali diturunkan oleh Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang di situ ada ayat sajdah. Lalu beliau diperintahkan untuk membacakannya kepada orang-orang Quraisy. Dan mereka ikut sujud ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan sujud tilawah. Ada pertanyaan. Lalu bagaimana dengan surat Al-Alaq? Bukankah surat Al-Alaq juga ada ayat sajdah di bagian akhir? Jawabannya adalah surat Al-Alaq pertama kali diturunkan tapi hanya bagian awal saja, 5 ayat pertama. Sedangkan utuh satu surat yang diturunkan dan di situ ada ayat sajdah adalah surat yang pertama kali adalah surat An-Najm. Sehingga orang ini sombong ketika yang lain sujud tapi dia enggak mau sujud. Dia sombong dan dia cuma naruh, ngambil tanah, ditaruh di jidatnya. Yakfini hadza, ini sudah cukup, saya enggak perlu sujud. Dan ternyata Allah Subhanahu wa taala memberikan hukuman kepada dia. Allah enggak ngasih hidayah kepadanya sampai mati. Dia mati dalam kondisi apa? Kafir. Selanjutnya hadis dari Zaid bin Tsabit. Dari Atha bin Yasar, annahu akhbarahu, bahasanya beliau menyampaikan riwayat dari Zaid bin Tsabit. Annahu sa'ala Zaid bin Tsabitin, Atha bin Yasar, seorang ulama tabi'in, pernah bertanya kepada Zaid bin Tsabit. Faza'ama annahu qara'a 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam wan najmi falam yasjud fiha. Dan beliau menyampaikan bahwa beliau pernah membaca di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam surat An-Najm dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak sujud. Membacakan Al-Qur'an di hadapan orang lain ini hal yang biasa dilakukan oleh para sahabat. Namun dengan ketentuan orang yang dibacakan harus memperhatikan Quran yang dibaca. Tapi kalau orangnya enggak konsen ya, atau lagi sibuk, maka terlarang bagi kita untuk membacakan Quran di hadapannya, karena jadinya Al-Quran tidak digubris. Sehingga ini dalil mengenai hukum bolehkah kita membacakan Quran ketika resepsi di hadapan banyak orang. Jawabannya diperbolehkan. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam terkadang meminta sahabat, tolong bacakan surat A kepada saya. Zaid bin Tsabit pernah membacakan surat An-Najm di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Mas'ud pernah membacakan surat An-Nisa di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau pernah diperintahkan oleh Allah untuk membacakan lam yakunil ladzina kafaru kepada Ubay bin Ka'ab. sehingga beliau membaca Al-Quran di hadapan orang lain. Saya bacakan surat Al-Kautsar, kemudian saya membaca surat Al-Kautsar di hadapan orang yang saya ajak bicara. Sebagaimana berlaku untuk satu orang, juga berlaku untuk jamaah. Namun perlu dikondisikan, sehingga ketika yang diajak bicara kita tawarkan, saya akan bacakan kepada anda surat Al-Ikhlas, maka dia fokus mendengarkan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, lalu kita membaca surat Al-Ikhlas. Nah, ketika itu di hadapan jamaah, maka perlu dikondisikan. Sampaikan salam, mukaddimah, kemudian mohon perhatian, karena saya akan membacakan surat ini, ayat sekian, kepada bapak ibu semuanya. Lalu baru dimulai membacakan Al-Quran. Dan mereka sudah dikondisikan, sehingga semuanya perhatian. Tolong yang rokok dimatikan. Nah, gitu ya. Enggak ada di sini maksudnya. Ini cuma mencontohkan. Kemudian yang rokok dimatikan. Itu yang minum tolong hentikan dulu. Saya akan bacakan surat ini ayat sekian. Dengan cara seperti ini, maka mereka dikondisikan sebelum kita membaca Al-Quran. Dan Fadilatul Syekh Muqbil Al-Wadi'i rahimahullah juga terbiasa melakukan seperti ini. Sebelum beliau memulai majelis, terkadang beliau memerintahkan kepada santrinya untuk membacakan ayat Al-Quran. Dan tradisi seperti ini juga dipraktikkan di UIM, Universitas Islam Madinah. Sebelum Syekh menyampaikan ceramah, terutama mukhadarah ammah, ceramah umum, stadium general, maka terkadang ada mahasiswa yang dia membaca ayat-ayat Al-Quran. Yang jadi dalil dalam hadis ini adalah Nabi SAW tidak sujud ketika Zaid ibn Thabit membaca surat An-Najm. Berarti menunjukkan kalau sujud tilawah hukumnya apa? Hukumnya apa? Sunnah. Selanjutnya hadis berikutnya, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dari Abu Rafi' beliau bercerita, "Shallaitu ma'a Abi Hurairah al-Atamah." Aku pernah salat Isya, salat Atamah. Di teks hadis diperhatikan ya, ada kalimat apa? Atamah. Salat Atamah adalah nama lain dari sholat Isya. Dan penamaan Atamah itu berdasarkan nama waktu aktivitas orang Arab. Misalnya begini, kita punya aktivitas. Ketika masuk duhur, orang nabuh beduk. Nah, maka waktu itu disebut waktu beduk, wis beduk. Karena ketika itu banyak orang nabuh beduk. Orang menganggap bahasanya menjelang terbenamnya matahari adalah waktu di mana setan banyak ganggu manusia. Maka orang Jawa nyebutnya suruh. Nah, wis suruh. Maksudnya apa? Hah? Nek wis surup itu apa? Surup itu apa, Pak? Waktu surup waktu apa? Menjelang maghrib. Atau waktu maghrib. Atama itu kegiatan atama ya'tammu, yang artinya memerah susu unta. Di waktu antara maghrib sampai isya. Jadi unta ketika masuk maghrib, suasana masih semburat merah, masih terang, itu dimasukkan ke dalam kandang. Kemudian orang-orang yang punya gembala onta, mereka memerah susu onta di waktu itu untuk dipakai hidangan makan malam. Nah, kegiatan seperti ini disebut dengan ya'tammunal ibil. Karena itu waktu ini disebut dengan waktu atama. Sudah ma'ruf di kalangan para kaum muslimin dan masyarakat Arab ketika itu, sampai mereka menyebut sholat yang dikerjakan di waktu itu dengan sebutan sholat atamah. dan itu sholat isya. Ya, dan itu adalah sholat isya. Tapi Nabi SAW melarangnya karena penyebutan nama sholat atamah itu mengganti istilah yang telah diberikan oleh Allah dalam Al-Quran. Ada kata sholat isya dalam Al-Quran, wa min ba'di sholatil isya, ada di surat apa? An-Nur ya. Wa min ba'di sholatil isya, ada di surat An-Nur ayat 58, ketika Allah bercerita tentang adab di mana anak kecil tidak boleh masuk ke kamar orang tuanya karena ketika itu orang tuanya sedang buka aurat. Dan setelah sholat isya, Nabi SAW mengatakan, la taglibul a'rab ala salatikum, janganlah kalian ikut-ikutan orang badui untuk mengganti nama sholat kalian. Innahal isya, sesungguhnya nama sholat ini adalah sholat isya. Wa innama ya'tammuna bihil ibil, namun mereka menyebutnya sebagai sholat atamah karena ini adalah waktu di mana mereka memeras susu unta. Sehingga para sahabat ikut-ikutan mengganti nama sholat isya dengan sholat atamah. Dan nama ini tidak ma'ruf di masyarakat kita karena kita tidak mengenal istilah waktu atamah. Dan yang dimaksud Abu Rafiq di sini, salat atamah di sini adalah salat isya. Faqara'a idza as-sama'u insyaqqat. Kemudian beliau membaca surat Al-Insyiqaq. Fasajada, kemudian beliau sujud tilawah. Faqultu, kemudian selesai salat saya bertanya, "Ma hadhihi?" Kamu melakukan apa? Qala, kata Abu Hurairah, "Sajaddu biha khalfa Abil Qasim sallallahu alaihi wasallam." Saya pernah melakukan sujud ini di belakang Abul Qasim. Manil Abul Qasim? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya pernah melakukan sujud ini di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti Abu Hurairah jadi apa? Makmum. Artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ngimami dan baca surat Al-Insyiqaq dan beliau sujud. Fala azalu asjudu biha hatta alqah. Maka aku pun selalu sujud ketika membaca surat Al-Insyiqaq sampai aku ketemu Allah. Artinya sampai aku mati. Beliau istiqomah untuk selalu sujud, sujud tilawah ketika membaca surat Al-Insyiqaq. Yang ini menunjukkan bagaimana tekad yang dimiliki oleh para sahabat. Sehingga ketika mereka ketemu dengan ayat sajdah, kita kadang malu-malu mau sujud, tapi sahabat enggak ada istilah malu. Kalau ingin sujud, mereka langsung sujud. Dan sampai Abu Hurairah menjadikan itu sebagai rutinitas ketika membaca surat Al-Insyiqaq. Setiap membaca surat Al-Insyiqaq pasti sujud tilawah. Apa pertimbangan imam tidak melakukan sujud tilawah? Malu sama makmum. Karena tadi belum buat pengumuman, sehingga khawatir nanti setelah sholat malah bikin gaduh rame. Mungkin yang di belakang imam ikut sujud, yang sebelah kanan subhanallah, ibu-ibu gak kelihatan ruko, malah jadi gak karuan. Akhirnya imamnya takut, gak mau sujud. Tayyip, sekarang kita akan bahas fikih sujud tilawah. Tentang sujud tilawah, ada keutamaan sujud tilawah. Disebutkan dalam hadis riwayat Muslim, Ibnu Majah dan yang lainnya. Kenapa hadis ini tidak dicantumkan dalam kitab Lu'lu' wal Marjan? Karena enggak ada di Sahih Bukhari. Hadis ini ada di Sahih Muslim, Ibnu Majah, dan ada di Sunan Ibnu Majah dan Musnad Ahmad. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qara'a ibnu Adam as-sajdata fasajada." Ketika manusia membaca ayat sajdah, fasajada, lalu dia melakukan sujud tilawah. Mohon diperhatikan, bukan ayat tilawah, tapi sujud tilawah. Ayatnya namanya ayat sajdah. Nama ayatnya sajdah, nama sujudnya sujud tilawah. apabila ada manusia yang membaca ayat sajadah lalu dia sujud tilawah, i'tazala syaitanu yabki, maka iblis menjauh sambil menangis. Yaqulu, dia mengatakan, ya wailah, wahai orang yang celaka, wahai saya orang yang celaka. Umira bisujudi fasajada falahul jannah. Anak Adam ini diperintahkan untuk sujud dan dia sujud. Anak Adam diperintahkan untuk sujud, dia mau sujud dan dia mendapatkan surga. Wa umirtu bisujudi fa'asaitu fa'alayyan nar. Dan aku pernah diperintahkan untuk sujud, tapi aku enggak mau sujud dan saya mendapatkan neraka. Sehingga kalau ingin membuat setan nangis, caranya apa? Baca ayat sajidah terus sujud tilawah. Hadis ini menyebutkan setan nangis sambil mengatakan dia diperintahkan sujud dan dia mau sujud. Sementara dulu aku diperintahkan sujud dan aku enggak mau sujud. Saya dapat neraka, dia dapat surga. Kemudian juga disebutkan dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Hadis ini umum berbicara tentang keutamaan sujud. Hadis tentang syafaat ketika manusia telah dimasukkan ke dalam neraka. Hatta idza aradallahu rahmatan man arada min ahlin nar. Ketika Allah Ta'ala menghendaki untuk memberikan rahmat kepada penduduk neraka. Amarallahul malaikah, maka Allah perintahkan para malaikat, ayyukhriju man kana ya'budullah, keluarkan orang-orang yang pernah beribadah kepada Allah. Fayukhrijunahum wa ya'rifunahum bi'athari sujud. Maka para malaikat itu mencari orang-orang yang pernah beribadah kepada Allah. Apa yang jadi titenannya, Pak? Apa yang digunakan oleh para malaikat ini untuk mengetahui ini pernah beribadah atau tidak? Diceritakan di sini, ya'rifunahum bi'athari sujud. Mereka kenal dengan melihat bekas sujud. Wa haramallahu 'alan nari an ta'kula athara sujud. Meskipun orang ini nyemplung neraka, Allah haramkan athar sujud, bekas sujud. Allah haramkan neraka untuk membakarnya. Fa yakhrujuna minan nar, maka mereka pun keluar dari neraka. Fa kullu ibni adam ta'kulun nar illa athara sujud. Maka semua jasad manusia dimakan neraka kecuali anggota sujud. Sehingga atharus sujud diselamatkan oleh Allah Ta'ala. Karena dulu ketika di dunia, dia digunakan untuk melakukan ibadah yang paling mulia, yaitu ibadah sujud. Muka ini kan ibadah yang paling mulia, anggota badan yang paling mulia. Makanya enggak boleh ditempeleng. Kalau mukul, dilarang mukul wajah. Orang kalau misalnya dileleti kotoran tangannya, dia sakit hati. Tapi kalau yang dileleti mukanya, ngantem, Pak, lebih sakit hati. Karena ini lebih menghina. Namun dia siap untuk meletakkan wajahnya yang paling atas ini sejajar dengan kaki ketika sujud. Karena itulah tempat sholat tidak disebut oleh Allah sebagai marka, tempat rukuk. Tidak disebut oleh Allah sebagai majlis, tempat duduk. Tapi disebut oleh Allah sebagai masjid, tempat sujud. Allah ngambil salah satu unsur sholat yang paling mulia, yaitu sujud. Ini keutamaan sujud. Sehingga sujud tilawah, karena termasuk sujud yang disyariatkan, maka masuk dalam kategori sujud yang bisa menyebabkan seorang hamba diselamatkan ketika di hari kiamat, ketika hamba itu dihukum di neraka. Selanjutnya tentang hukum sujud tilawah. Ulama sepakat bahwasanya sujud tilawah disyariatkan. Hanya saja mereka berbeda pendapat apakah wajib ataukah anjuran. Kalimat disyariatkan, kata disyariatkan itu maknanya adalah diperintahkan oleh syariat. Dan perintah syariat ada dua, kalau tidak wajib, anjuran. Karena itu istilah ini tidak boleh digunakan kecuali untuk kegiatan yang sifatnya bersumber dari syariat. Disyariatkan bagi orang yang kajian datang jam 7 pagi. Kalimat ini salah atau benar? Salah atau benar? Hah? Salah. Kenapa? Gak ada perintah dari syariat untuk datang kajian jam 7. Disyariatkan bagi muslimah untuk berjilbab. Salah atau benar? Benar. Nah, selanjutnya kata disyariatkan itu bisa bermakna wajib, bisa bermakna sunnah. Disyariatkan bagi orang yang sholat untuk menutup aurat, maknanya apa? Diwajibkan. Disyariatkan bagi orang yang sholat untuk menggunakan pakaian yang rapi, maknanya apa? Dianjurkan. Sujud tilawah ulama sepakat disyariatkan. Hanya saja mereka beda pendapat apakah wajib ataukah anjuran. Pendapat yang pertama, sujud tilawah hukumnya wajib. Sehingga setiap orang yang melewati ayat sajdah, maka wajib baginya untuk sujud. Dan ini adalah pendapat Abu Hanifah, Imam Sufyan Ats-Tsauri, pendapat Imam Ahmad dalam salah satu riwayat, dan pendapat yang dinilai lebih kuat oleh Ibnu Taimiyah. Sehingga menurut Ibnu Taimiyah, hukum sujud tilawah wajib. Artinya, kalau orang itu enggak melakukannya, maka dia berdosa. Apa dalilnya? Dalil pendapat pertama ini adalah hadis tadi. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bercerita tentang orang yang sedang sujud tilawah, maka iblis dan setan menangis. Ibnu Adam diperintahkan untuk sujud, dia mau sujud dapat surga. Aku diperintahkan sujud, enggak mau sujud dapat neraka. Dan ketika ada ayat sajdah, kita disyariatkan untuk melakukan sujud tilawah. Dan hukum asal perintah itu wajib. Dalil yang kedua adalah firman Allah Ta'ala di surat Al-Insyiqaq. Wa idza quri'a 'alaihimul Qur'anu la yasjudu. Apabila dibacakan Al-Qur'an kepada mereka, mereka enggak mau sujud. Dan itu berbicara dalam konteks tidak mau melakukan sujud tilawah. Sehingga sujud tilawah hukumnya wajib. Karena itu tidak mungkin ada celaan selain disebabkan karena orangnya meninggalkan sesuatu yang wajib. Dan Allah juga berfirman di surat An-Najm, fasjudu lillahi wa'budu, bersujudlah kepada Allah dan menyembahlah kepadanya, yang menunjukkan adanya perintah. Wallahu ta'ala alam. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, sujud tilawah hukumnya anjuran dan tidak wajib. Dan ini pendapat jumhur ulama. Jumhur ulama, pendapat Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad dalam salah satu riwayat, Al-Auza'i, Laits Ibn Sa'ad, Ishaq bin Rahuyah, Abu Thawr, Dawud Al-Zahiri, dan Ibn Hazm. Dan ini adalah pendapat yang diriwayatkan dari Umar bin Khattab, Salman, Ibnu Abbas, dan Imran bin Husain. Sehingga ada beberapa nama sahabat yang disebutkan di sini. Umar, Salman, Ibnu Abbas, dan Imran bin Husain. Dan wallahu a'lam, insyaallah pendapat kedua inilah yang lebih mendekati. Kita punya dalil yang kuat, yaitu apa? Yaitu apa? Hadis Zaid bin Thabit yang tadi kita baca. Saya pernah membaca surat An-Najm di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan yang terjadi apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak sujud. Fadhahirul hadis, maka zahir dari hadis menunjukkan bahwasanya sujud tilawah hukumnya tidak wajib, namun sifatnya anjuran. Sedangkan firman Allah di surat Al-Insyiqaq, wa idza quri'a 'alaihimul qur'anu la yasjudun, apabila dibacakan Quran mereka tidak mau sujud. Maknanya adalah tidak mau sujud karena sombong, dalam arti mereka tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah pendapat inilah yang lebih mendekati. Karena itu praktek Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau pernah membaca surat yang di situ ada ayat sajdah dan beliau tidak sujud. Sehingga ini menunjukkan, dan itu beliau lakukan ketika sedang khutbah, yang ini menunjukkan bahasanya sahabat memahami sujud tilawah hukumnya tidak wajib, namun sifatnya adalah anjuran. Wallahu ta'ala alam. Selanjutnya tentang siapakah orang yang disyariatkan untuk melakukan sujud tilawah. Orang yang disyariatkan untuk melakukan sujud tilawah ada dua. Yang pertama adalah orang yang membaca. Yang kedua orang yang memperhatikan bacaan. Sehingga kalau cuma mendengar maka tidak disyariatkan sujud tilawah. Berdasarkan keterangan dari Uthman ibn Affan yang disebutkan dalam riwayat Ibn Abi Syaibah, innamas sujudu ala man istama. Sujud itu disyariatkan bagi orang yang memperhatikan. Dan mendengar dengan memperhatikan sama atau beda? Sama atau beda? Beda. Kalau memperhatikan, dia mendengar dengan seksama. Kalau mendengar menjelang maghrib, masjid belotan menyalakan murotal, kencang-kencang suaranya sampai kerajaan, sampai Candi Gebang, sampai Candi Indah dan beberapa daerah di sekitarnya. Dan kita beraktivitas, ono sing adus, ono sing nyapu, ono sing resik-resik, dengan aneka aktivitas yang dilakukan manusia menjelang maghrib. Kita semua mendengar ayat itu. Nah ini mendengar, karena kita tidak memperhatikan. Tapi kalau ada orang membaca Quran dan kita niteni betul, maka ini memperhatikan. Yang inilah yang disyariatkan untuk melakukan sujud tilawah. Wallahu a'lam. Selanjutnya tentang tata cara sujud tilawah. Ada beberapa poin yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, ulama sepakat sujud tilawah hanyalah sekali sujud. Berbeda dengan sujud sahwi. Sujud sahwi berapa? Tidak ada sujud sahwi kecuali dua kali. Maka kalau ada orang yang sujud sahwi sekali, nah itu belum disebut sujud sahwi, harus dua kali. Sujud, bangun, sujud lagi. Yang kedua tentang posisi badan ketika sujud, sama sebagaimana posisi badan ketika sujud dalam sholat. Yang ketiga, apakah dianjurkan untuk takbir? Apakah dianjurkan untuk takbir? Rinciannya ada dua. Yang pertama, jika sujud tilawah itu dilakukan ketika sholat, maka harus takbir. Berdasarkan keumuman hadis, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yukabbiru hina yahwi wa yarfa. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sholat beliau membaca takbir setiap kali turun dan naik. Sehingga ketika sujud tilawah, orang turun dari posisi berdiri turun, maka disyariatkan untuk apa? Membaca Allahu Akbar. Bangkit juga sama Allahu Akbar. Yang kedua, sujud tilawah di luar salat. Pendapat yang lebih sahih adalah tidak disyariatkan untuk melakukan takbir dan tidak perlu salam. Syekhul Islam mengatakan hadza huwa sunnah al-ma'rufah 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam wa 'alaihi amatus salaf wa huwa al-mansusu 'anil a'immatil masyhurin. Dan inilah yang sesuai sunnah yang dikenal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini yang diikuti oleh para ulama salaf, dan itu yang dinyatakan oleh para ulama al-masyhur. Dan Ibnu Abdul Bar dalam kitabnya At-Tamhid menegaskan bahwa tidak ada salam ketika sujud tilawah adalah penjelasan yang pernah ditegaskan oleh Imam Malik, Asy-Syafi'i, Imam Ahmad dan Abu Hanifah. Karena itu sujud ini ketika dilakukan di luar salat langsung sujud saja, tidak perlu takbir dan tidak perlu salam. Setelah rukuk ngapain? Tidak, sami Allah liman hamidah. Kemudian baru sujud. Sehingga Allah kondisikan agar sujud itu dimulai dari posisi paling atas lalu turun ke posisi paling bawah. Dan itu sujud yang lebih sempurna. Berbeda kalau sudah di bawah langsung sujud. Akan lebih sempurna ketika dari atas terus turun ke bawah. Meskipun kalau dia sujud dalam posisi duduk, hukumnya diperbolehkan. Tapi yang lebih afdal seperti itu. Sehingga sujudnya ada unsur al-khurur. Al-khurur itu apa? Bahasa kita ndlosor. Nyungsep. Wa idza yutla alaihim. Allah berfirman di surat Al-Isra ayat 107. Wa idza yutla alaihim yakhiruna lil adqani sujjada. Apabila dibacakan ayat kepada mereka, mereka pun tersungkur. Khurur, mereka melakukan khurur, tersungkur melakukan sujud. Karena tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, posisi tersungkur itu bisa dilakukan oleh manusia jika dari kondisi berdiri terus turun sujud. Tapi kalau duduk langsung sujud, ya, ini makna tersungkurnya kurang sempurna. Karena yang dimaksud yakhiruna lil adqani sujjada itu maknanya adalah sukutun min qiyam. Dari posisi berdiri lalu terjatuh ke bawah, yaitu tersungkur ke bawah untuk melakukan sujud. Semakin sempurna dalam melakukan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini empat catatan tentang tata cara sujud tilawah. Wallahu a'lam. Kemudian apakah disyaratkan dalam kondisi suci dan menghadap ke arah kiblat ketika sujud tilawah? Jumhur ulama berpendapat bahwa ketika sujud tilawah disyaratkan sebagaimana syarat sholat. Harus suci, menghadap kiblat, menutup aurat, dan seterusnya. Ini pendapat jumhur ulama. Pendapat yang kedua, ketika sujud tilawah tidak disyaratkan untuk melakukan beberapa syarat sholat. Sehingga boleh sujud tilawah tanpa bersuci, sebagaimana boleh pula sujud tilawah tanpa menghadap kiblat, bahkan boleh sujud tilawah tanpa tertutup semua aurat. Misalnya ada orang baca Quran gak pakai jilbab, boleh atau tidak? Ya? Ibu-ibu baca Quran enggak pakai jilbab boleh enggak? Boleh enggak? Kok ragu? Boleh. Lalu membaca ayat sajdah, apakah perlu nyari jilbab dulu baru sujud ataukah langsung sujud? Jumhur berpendapat jilbaban dulu, tutup aurat dulu baru sujud. Sedangkan pendapat yang kedua mengatakan tidak perlu, dia boleh langsung sujud. Dan pendapat yang kedua inilah yang lebih mendekati dengan dalil bahwasanya sujud tilawah itu tidak sama dengan sholat, sehingga tidak bisa dikiaskan dengan sholat. Kalau pendapatnya jumhur, dikiaskan dengan sholat. Sujud itu kan unsur sholat, maka kita samakan sebagaimana hukum sholat. Kalau sholat ada wudu, menghadap kiblat, menutup aurat, sujud juga seperti itu, sehingga disamakan dengan sholat. Sementara pendapat kedua, dan ini adalah pendapatnya Ibnu Taimiyah dan Ibnu Hazm, sujud itu beda dengan sholat, maka tidak bisa dikiaskan dengan sholat. Karena enggak bisa dikiaskan dengan sholat, maka syarat sujud tidak berlaku syarat dalam sholat, sehingga orang boleh melakukan sujud meskipun tanpa bersuci, bahkan bisa jadi tidak menutup aurat ketika ibu-ibu membaca Quran tanpa jilbab, langsung sujud dan tidak perlu untuk menutup auratnya. Wallahu ta'ala alam. Dan insyaallah pendapat kedua inilah yang lebih mendekati. Karena itu dalam perkataan Bukhari yang dinukil oleh Al-Hafidz, ketika belum selesai bukunya sudah ditutup. Sudah selesai atau belum? Sudah selesai aja ya? Belum. Sedikit lagi ya. Jadi pendapat kedua yang lebih kuat, karena Nabi SAW membaca surat An-Najm, orang musyrik ikut sujud enggak? Ikut. Kata Bukhari, wal musyriku najasun laisa lahu wudu. Musyrik itu najis, enggak punya wudu. Sementara Rasulullah SAW tidak melarang mereka untuk sujud. Wallahu a'lam. Nah. Apakah disyariatkan mengangkat tangan? Kita tidak menjumpai keterangan itu. Dan hukum asalnya tidak perlu mengangkat tangan, karena tidak semua gerakan takbir ketika sholat itu mengangkat tangan. Panggil dari sujud, duduk, di antara dua sujud mengangkat tangan enggak? Sujud Allahu Akbar, duduk di antara dua sujud, sujud lagi Allahu Akbar, tidak mengangkat tangan, sehingga tidak perlu mengangkat tangan. Bacaannya sebagaimana bacaan umum dalam sujud tilawah. Sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Dan ini belum kita bahas, insyaallah akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Sujud tilawah belum selesai. Selanjutnya, yang pendapat kedua, tidak wajib bukan berarti melarang ya. Yang paling afdal ketika sujud tilawah itu dilakukan sama sebagaimana orang dalam kondisi sholat, suci, menutup aurat, menghadap kiblat, karena akan lebih khusyuk ketika membaca Quran. Tapi kalau bolehkah tidak menutup aurat? Pendapat kedua boleh. Boleh tidak menghadap kiblat, sehingga sujudnya ke arah manapun. Lu kok bisa Pak sujud ke arah manapun? Karena sujud bukan salat. Yang disyaratkan untuk menghadap kiblat itu salat. Wudu tidak menghadap kiblat boleh? Tempat wudu kita tidak menghadap kiblat, ya. Boleh ya? Boleh. Itu ibadah loh Pak. Tidak boleh harus menghadap kiblat. Bukan syarat wudu harus menghadap kiblat. Apakah wudu harus suci dari hadas? Enggak jadi wudu ya. Karena wudu itu adalah penghilang hadas. Ada riwayat ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sujud, melakukan sujud tilawah, maka banyak para sahabat yang sujud, dan ada yang sujud ila ghairil kiblah, dan dia sujud ke arah selain kiblat. Dan itu yang dijadikan dalil pendapat kedua, bahwasanya ketika sujud, sujud tilawah tidak disyaratkan harus menghadap ke arah kiblat. Ini meninggalkan syubhat ya. Tapi karena waktunya sudah habis, mohon yang hadir sekarang jangan sampai bolos pertemuan besok ya. Karena mungkin muncul pertanyaan, kalau itu sujud tanpa menghadap kiblat berarti dia menyembah selain Allah. Nah, mungkin muncul pertanyaan seperti itu ya. Jawabannya insya Allah pekan depan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.